payung sutra di ufuk mulai bercahaya. Hatiku pun ingin bertanya, bila kau tiba, jangan hanya berita. Datanglah dengan cinta, beribu kali bumi mengintari mentari. Arah pun tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti kau kembali. Jangan lagi kecewakan hati ini. Biar seribu tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Burung bangau terbang ke kandang kali, menemui cintanya lagi. Memang ku harapkan dan selalu ku impikan, kau datang dengan cinta. Engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, jangan lagi kecewakan hati ini. Biar seribu tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Tiada berganti, betapa abadi bagai cintaku ini. Setia dalam cinta, engkau berjanji, kau berjanji sampai kini. Aku menanti, jangan lagi kecewakan hati ini. Biar seribu tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju.